apabila seorang di antara kalian kedatangan tanda-tanda kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Akan tetapi barang siapa yang khawatir terhadap orang yang berwasiat, terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah 180-182. Kita langsung baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Ai faradallahu 'alaikum ya ma'syaral muslimin." Maksudnya, Allah telah mewajibkan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman. "Idza hadara ahadakumul maut ay asbabuhu kal maradil musyrifi 'alal halaki." Apabila seorang di antara kalian kedatangan tanda-tanda kematian, yaitu sebab-sebabnya, sebab-sebab kematian, ya, wahuduri asbabi al-mahalik, seperti sakit yang membawa kepada kematian, adanya sebab-sebab kematian, wa kana qad taraka khairan aymalan, di mana orang yang bersangkutan meninggalkan harta, yakni harta yang banyak. Wa huwal malul katsiru 'urfan, yakni harta yang banyak menurut adat, menurut kebiasaan maksudnya. Fa 'alaihi an yusiya liwalidayhi wa aqrabin nasi ilaihi bil ma'ruf, maka wajiblah atasnya berwasiat untuk kedua orang tuanya atau orang-orang yang paling dekat kepadanya dengan baik. Ala qadri halihi min ghairi saraf, sesuai dengan kondisinya tanpa melampaui batas. Du wala iqtisadin alal abadi dunal aqrab, dan tidak pula hanya memberikan kepada yang terjauh dari keluarga tanpa yang dekat. Bal yurattibuhum alal qurbi wal hajah, walihada ata fihi bi'af'ali tafdhil. Oleh karena, namun ia harus mengatur sesuai dengan kedekatan dan kebutuhan. Oleh karena itu, ayat ini hadir dengan kata komparatif, perbandingan yang mana lebih utama. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini mengandung perintah untuk memberikan wasiat, yang mana apabila seseorang dalam keadaan sakaratul maut, atau seseorang dalam keadaan dia sakit keras, atau ada sebab-sebab yang menyebabkan kira-kira dia akan meninggal, maka wajib baginya untuk memberikan wasiat. Wasiat agar dengan wasiat tersebut harta yang banyak yang ia miliki bisa dia bagi-bagikan. Kepada siapa? Yang pertama di sini kepada kedua orang tua, kemudian yang kedua kepada karib kerabat yang paling terdekat sesuai dengan adat kebiasaan di daerah tersebut. Kalau kita tanya antara paman dengan paman, lebih dekat mana dengan bapak? Tentunya bapak. Antara anak dari paman, antara saudara sekandung, lebih dekat mana dengan paman? Saudara sekandung. Antara saudara sebapak, lebih dekat mana dengan paman? Saudara sebapak, dan seterusnya. Memberikan wasiat kepada orang yang paling terdekat. Makanya di situ Allah menghadirkan ayat ini dengan bentuk komparatif. Komparatif itu artinya dalam bahasa Arab ismut tafdhil. Seperti ya, aqrab. Itu ismut tafdhil. Yang mana kalau kita tulis dalam bahasa Arab qaribun. Qaribun artinya dekat. Qaribun. Ya. Kemudian dirubah menjadi bentuk komparatif, yaitu aqrab. Makanya di situ kan disebutkan idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin. Lihat ayatnya. Wal aqrabin. Wal aqrabina. Nah, di sini pakai bentuk paling. Maka kalau ingin memberikan wasiat, maka lihat keluarga yang paling terdekat dan paling membutuhkan, memerlukan harta. Itu yang paling berhak untuk diberikan wasiat. Jangan yang jauh-jauh dulu. Nah, ini maksud yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dan ini wajib hukumnya. Makanya penulis setelah itu mengatakan wa qawluhu haqqan 'alal muttaqin, dan firmannya kewajiban atas orang-orang yang bertakwa, dalla 'ala wujubi dzalik. Ini menunjukkan bahwa berwasiat itu wajib. Berwasiat itu wajib. Ya. Jadi apabila ada orang yang mau meninggal, dia wajib untuk memberikan wasiat terhadap hartanya. Tentunya harta tentunya orang yang berwasiat ini orang yang mempunyai harta. Kalau orang yang tidak punya harta, apa yang diwasiati? Ya. Hutang itu bukan wasiat. Itu namanya peninggalan penderitaan. Ya. Tentunya adalah orang yang punya harta, makanya Allah menyebutkan di dalam ayat ini intaraka khairan. Jika dia meninggalkan kebaikan, yaitu harta. Ya. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan li'annal haqqa huwa thabit. Nah, ini penting. Ketika Allah mengatakan haqqan, ya. Ini kata penulis, ini menunjukkan bahwa berwasiat itu wajib karena kata hak di situ, dan setiap di dalam bahasa Arab, baik ayat Al-Qur'an ataupun hadis Rasul, kata haqqun, ya, itu artinya adalah sesuatu yang tetap. Ya, seperti misalkan di dalam ayat Al-Qur'an tentang orang-orang yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Dalam ayat di dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahwa neraka adalah hak untuk manusia dan jin. Nah, hak di sini berarti mereka wajib masuk neraka kalau mereka berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata haqqun, banyak kan di dalam Al-Qur'an, haqqun ala kulli muslimin. Hak atas setiap orang beriman, maksudnya wajib tetap bagi orang beriman untuk melakukan hal-hal ini. Pokoknya kata hak itu menunjukkan kepada apa? Kewajiban. Yang artinya di sini tetap. Kemudian penulis rahimahullah taala mengatakan, wa qad ja'alahu Allahu min mujibatit taqwa, dan Allah telah menjadikannya sebagai konsekuensi dari ketakwaan. Artinya termasuk tanda orang bertakwa adalah apa? Memberikan wasiat. Memberikan wasiat. Taib. Lalu ada orang bertanya, Ustaz, bukankah di sana ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang waris? Bahwa kerabat-kerabat dekat itu mendapatkan bagian warisnya. Ya, mendapatkan bagian warisnya. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Yusiqumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain." Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian di dalam anak-anak kalian bahwa anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, yaitu surat An-Nisa ayat 11. Ya, surat An-Nisa ayat 11 ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, adalah mula-mula ayat yang menjelaskan tentang warisan. Mula-mula ayat yang menjelaskan tentang warisan. Saya bacakan secara lengkapnya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian warisan untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan dua bagian anak perempuan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Dan jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jadi kalau ada seorang orang tua mati meninggalkan anak perempuan 5, maka anak perempuan ini mendapatkan 2/3 dari harta waris. Kemudian penulis Allah berfirman, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Artinya, dan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Ia memperoleh separuh harta. Ada orang tua mati meninggalkan satu anak perempuan saja. Satu saja anak perempuan. Maka dia mendapatkan separuh harta. Enggak ada anak laki-laki, cuma satu anak perempuan. Maka dia mendapatkan separuh harta. Ini hukum waris. Kemudian, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus mimma tarak inkana lahu walad. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Misalkan ada seorang orang tua, ya, punya anak. Seorang orang tua punya anak, maka tertinggal masih orang tua dari si yang meninggal ini. Kalau yang meninggal ini punya anak, maka orang tua yang meninggal ini dapatkan 1/6. Ya, ada si mayat meninggalkan orang tua dan meninggalkan anak. Maka si mayat orang tua dari si mayat ini dapatkan 1/6 jika si mayatnya punya anak. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, fa illam yakun waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluts. Artinya, dan jika orang yang meninggal tadi tidak punya anak, ia diwarisi oleh bapak ibunya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Ada mayat meninggal tidak punya anak, punya ibu, maka sang ibu mendapatkan 1/3. Ada mayat meninggal tidak punya anak, tapi dia punya ibu, sang ibu mendapatkan 1/3. Ini bagian-bagian warisan. Kemudian Allah berfirman, fa in kana lahu ikhwah fali ummihi sudus. Artinya, dan jika mayat mempunyai saudara-saudara. Mayatnya punya saudara-saudara. Ada orang meninggal, meninggalkan saudara-saudara-saudara laki-laki, dan dia punya ibu, maka sang ibu mendapatkan 1/6. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Nah, perhatikan baik-baik. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudari, ini ayat wasiat. Sedangkan ayat ini menunjukkan kepada ayat yang saya barusan bacakan tadi, surah An-Nisa ayat 11, ayat warisan. Warisan. Sedangkan ayat ini 180 dari surat Al-Baqarah, ayat apa? Wasiat. Nah, bagaimana ini menyatukannya? Disinilah penulis menjelaskan. Lihat, beliau mengatakan, perhatikan perkataan beliau. Ya. Saya ulangi, ayat 180 dari surat Al-Baqarah adalah ayat wasiat. Yakni apabila ada yang meninggal harus nulis wasiat. Sedangkan surat An-Nisa ayat 11 ayat warisan. Bagaimana ini antara wasiat dengan warisan? Ya. Nah, ini penulis mengatakan, perhatikan, wa'lam anna jumhural mufassirin yarawna anna hadhil ayata mansukhatun bi ayatil mawarith. Ketahuilah bahwasanya mayoritas ulama, kebanyakan para ulama tafsir berpendapat bahwa ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 180, ayat tentang wasiat, telah dinasakh. Nasakh apa artinya? Dihapus. Hukumnya dihapus oleh ayat-ayat tentang warisan. Oh, berarti menurut jumhur, ya, warisan dulu didahulukan. Baru setelah itu apa? Wasiat. Karena ayat ini apa? Dihapus hukumnya. Karena ayat ini dihapus hukumnya. Jadi, selain yang mendapatkan warisan sajalah yang mendapatkan wasiat. Coba perhatikan, Pak, bedanya dengan warisan dengan wasiat. Warisan. Ya. Siapa yang dapat? Orang tua. Kemudian anak, kemudian nenek dan kakek, saudara, laki-laki, kemudian saudari, perempuan, paman, paman dan bibi. Apalagi cucu, anak dan cucu, ya. Nah, ini beberapa orang yang dapat warisan, ya, beberapa orang yang dapat warisan. Nah, berdasarkan penjelasan Syekh bahwa orang yang kalau meninggal meninggalkan harta, maka bagi waris dulu. Warisan-warisan ini harus dibagikan kepada ahli warisnya. Baru setelah itu memberikan apa? Wasiat. Wasiat kepada siapa? Orang yang paling terdekat dari keluarganya. Selain ahli waris. Bisa dipahami, Pak? Selain ahli waris. Siapa selain ahli waris? Oh, banyak. Ya, banyak. Baik. Ada pendapat kedua, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Wa ba'dhuhum yara annaha fil walidaini wal aqrabina ghairil warithain." Dan sebagian lagi berpendapat, ini pendapat kedua, bahwa ayat ini tentang kedua orang tua dan kerabat yang bukan ahli waris. Kok bisa orang tua dan kerabat enggak jadi ahli waris? Ada, Pak, dalam hukum Islam namanya, kalau kita berbicara tentang ilmu waris, dalam hukum Islam ada orang tua yang mahjum. Yang apa? Yang terhalang. Karena misalkan ada seorang, saya gambar biar tidak bingung. Ada seorang mayat meninggalkan anak laki-laki. Meninggalkan ibu. Ada seorang mayat meninggalkan anak laki-laki, meninggalkan ibu. Maka bapak ibu saudara-saudari, anak laki-laki ini kalau cuma segini saja, anak laki-laki ini dia mendapatkan harta yang sempurna dari si mayat dan terhapus ibunya, atau cucu terhapus oleh anak laki-laki ini. Nah, ini namanya, kalau menurut pendapat yang kedua, berpendapat bahwasanya orang tua dan kerabat-kerabat terdekatlah yang mendapatkan warisan, wasiat setelah dibagikan warisan. Jadi ada orang tua karena saking dekatnya ini, maka mereka terah tutup. Nah, agar orang tua tetap mendapatkan bagian dari harta, maka diberikan apa? Wasiat. Agar cucu dapat harta, diberikan apa? Wasiat. Dan semisalnya. Paham maksudnya, Pak? Pendapat kedua? Jadi, saya ulangi. Pendapat yang pertama maksudnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 180 ini dihapus hukumnya, digantikan dengan surat An-Nisa ayat 11 yang merupakan ayat tentang waris. Sedangkan pendapat yang kedua, oh tidak dihapus, tetapi yang maksudnya adalah dalam ilmu waris ada orang-orang yang sangat terdekat. Apabila ada orang ini maka terhapus. Misalkan ya, anak laki-laki dengan paman, anggaplah paman di sini. Kalah kedudukannya dengan anak laki-laki, terhapus dia. Nah, agar paman ini dapat bagian harta juga, maka diberikan apa? Wasiat. Nah, begitu cara memahami ayat. Dua ayat ini dipahaminya dengan cara seperti apa? Ayat ini dipahaminya dengan cara dua ayat dua cara tersebut. Taib, saya ulangi. Wa ba'duhum yara annaha fil walidain wal aqrabin ghairil warithain ma'a annahu lam yadulla 'ala at-takhsis bidzalika dalilun. Artinya, dan sebagian lagi berpendapat bahwa ayat ini tentang kedua orang tua dan kerabat yang bukan ahli waris, padahal tidak ada dalil sama sekali yang mengkhususkan seperti itu. Maksudnya, kata penulis, untuk cara kedua enggak ada dalilnya. Untuk cara kedua tidak ada dalilnya. Berarti memang ayat ini yang paling kuat pendapatnya dia adalah terhapus. Taib, kita lanjutkan. Wal ahsan fi hadza an yuqala inna hadhihi alwasiyata lil walidaini wal aqrabina mujmalatun raddaha Allah taala ila al urfil jari. Artinya, dan yang paling terbaik dalam hal ini dikatakan bahwa wasiat untuk orang tua dan kerabat secara umum Allah kembalikan kepada kebiasaan yang berlaku. Apa maksudnya? Para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap ayat ini ya tidak bisa mengalahkan tentang ayat waris. Tetapi maksud memberikan wasiat kepada orang tua atau kepada kerabat yang paling dekat adalah secara kebiasaan. Secara kebiasaan. Tapi hukumnya tetap dia dihapus dengan ayat waris. Surat An-Nisa ayat berapa tadi? 11. Kemudian penulis mengatakan, "Tsumma innallaha ta'ala qaddara lil walidaini al-warithain wa ghairihima min al-aqaribil warithin hadzal ma'ruf fi ayatil mawarith." Artinya, lalu Allah telah menentukan bagi kedua orang tua yang ikut mewarisi dan selain keduanya dari para kerabat yang mewarisi dari kerabat harta-harta tersebut dalam ayat-ayat waris yang sebelumnya masih umum. Artinya Allah menyebutkan bahwa orang tua dapat warisan. Orang tua dapat warisan. Berapa tadi warisan orang tua? 1/6. Jika ada anak. Jika tidak punya anak? 1/3. Jika ada saudara laki-laki? 1/6. Ya. Itu warisan-warisan orang tua yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, ba'da an kana mujmalan wa baqiya al-hukmu fima lam yarithu min al-walidain al-mamnu'in min al-arth wa ghairihima mimman hajaba syakh bi syakhs hujiba bi syakhsin aw wasfin fa innal insana ma'murun bil wasiyati li haula wa hum ahaqqun nasi bi birrih. Kemudian masih tersisa ketetapan bagi orang-orang yang tidak mewarisi dari kedua orang tua yang terhalang. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi. Yang terhalang mendapatkan warisan. Dan selain mereka berdua di antara orang-orang yang terhalangi oleh seseorang atau oleh suatu hal, maka di sini seseorang diperintahkan untuk berwasiat untuk mereka. Jadi, ketika ada orang tua yang terhalang seperti yang saya contohkan tadi, karena ada keberadaan ahli waris dekat sekali, maka orang tua kalah kedudukannya. Terhalang dia. Atau juga ada kerabat-kerabat yang dekat, tapi karena ada kedudukan ahli waris yang sangat dekat, terhalang dia mendapatkan harta. Maka orang ini yang diberikan apa? Wasiat. Begitu. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi selama ini jangan sebagian orang salah memahami wasiat itu. Wasiat itu diberikan kepada keluarga jauh. Enggak. Tapi wasiat diberikan keluarga terdekat yang memang tidak dapat warisan. Paham Bapak? Ya, yang tidak dapat apa? Warisan. Ini sekali lagi untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya. Adapun orang-orang yang makan sehari habis, kada danang anak diwasiati. Kada usah berpikir banyak. Ya, yang banyak hartanya saja yang mikirkan seperti ini. Uma aku hendak mewasiati siapa kenalnya? Pian aja nang diwasiati. Tapi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Fa innal insan ma'murun bil wasiyah liha ula wahum ahakun nasi bibirih. Maka orang-orang yang terhalangi oleh seseorang atau oleh sesuatu hal, maka di sini seseorang diperintahkan untuk berwasiat untuk mereka, dan mereka adalah orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik, artinya mendapatkan wasiat. Kemudian wa hadzal qaul tattafiqu alaihi al ummah. Pernyataan ini telah disepakati oleh seluruh umat. Wa yahsulu bihil jama' bainal qaulainil mutaqaddimain. Dan inilah yang menyatukan antara kedua pendapat terdahulu. Li'anna kullan minal qa'ilin bihima kullun minhuma lahzan wa malhadan waqtalafal mawrid. Dan inilah yang menyatukan antara kedua pendapat terdahulu, karena setiap dari kedua kelompok itu memandang suatu sisi tertentu dengan sumber yang berbeda. Ya, fa bihadzal jam'i yahsulu al-ittifaq. Dan maka dengan penyatuan ini terwujudlah kesepakatan. Yahsulu al-ittifaq wal jam'u bainal ayat, dan penyatuan antara beberapa ayat. Li'annahu mahma amkana al-jam'a kana ahsana min iddi'a'i an-nasakh alladhi lam yadulla 'alayhi dalilun sahih. Karena bagaimanapun penyatuan itu mampu dilakukan, maka hal itu lebih baik daripada hanya menduga adanya nasakh namun tidak ada dalil sahih yang mendasarinya. Ya. Walamma kana sebelum situ saya jelaskan. Jadi penulis rahimahullahu taala mengatakan bahwa menggabungkan antara surat Al-Baqarah ayat 180 dengan surat An-Nisa ayat 11 itu lebih utama dibandingkan kita katakan surat An-Nisa ayat-ayat waris menghapus ayat ini, ayat wasiat. Ya. Jadi kalau ingin saya ringkas, pendapat pertama mengatakan apa Pak? Pendapat pertama ayat waris menghapus ayat wasiat. An-Nisa menghapus Al-Baqarah. Pendapat kedua bagaimana? Ayat wasiat bisa digunakan setelah ayat waris, seperti yang terhapus-terhapus tadi, yang terhalang-terhalang tadi, ya. Gunakan dulu warisnya, baru setelah itu wasiat. Ayat wasiat bisa digunakan setelah ayat waris. Nah, yang ketiga, ini yang dikuatkan oleh Syekh pendapatnya, yaitu bahwasanya ayat waris dan wasiat digunakan kedua-duanya sesuai dengan kebiasaan. Sesuai dengan apa? Kebiasaan. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh. Beliau mengatakan, daripada makai ini, ini tidak bisa digunakan dua-duanya ayat-ayatnya. Surat Al-Baqarah tidak bisa digunakan, surat An-Nisa juga tidak bisa digunakan. Maka lebih baik kita memakai ini karena bisa digabung. Yaitu bahwa kerjakan warisan, kerjakan juga wasiat sesuai dengan kebiasaan. Apa maksud sesuai dengan kebiasaan? Sesuai dengan kebiasaan, yaitu kalau sudah ahli waris dapat, maka siapa yang belum dapat dari keluarga-keluarga terdekat diberikan apa? Wasiat. Paham begitu, Pak, caranya? Jadi saya ulangi, dalam ayat ini kita dapat pendapat, tiga pendapat. Yang pertama, pendapat jumhur. Ustaz, ini jumhur kok, kebanyakan ulama. Bukan urusan, ya, bukan urusan kita. Akan tetapi mana yang lebih bisa kita amalkan sesuai dengan dalil, itu yang menjadi permasalahan. Ayat waris menghapus ayat wasiat. Jadi gak ada wasiat, yang ada cuma waris. Nah, ini berarti cuma mengamalkan surat apa? An-Nisa ayat 11 dan 12. Ya, ini pendapat pertama, gak ada wasiat, yang ada cuma waris. Ayat yang kedua, ya, dia mengatakan waris dulu, baru yang terhalang diberikan wasiat. Ini juga mendahulukan ayat An-Nisa ayat 11, ya, meskipun memakai surat Al-Baqarah ayat 180. Nah, pendapat yang ketiga tidak demikian. Yang dapat waris silahkan dapat waris, yang tidak dapat diberikan wasiat. Paham bedanya, Pak, antara tiga masalah ini? Ya, gitu. Ini para ikhwah, dan itu pendapat yang paling kuat, wallahu alam. Jadi kalau ada yang banyak hartanya, ya, perhatikan ahli warisnya siapa, lalu siapa yang ingin diberikan wasiat. Nah, ini yang menjadikan kita harus hati-hati, ya, terutama dalam harta, ya. Dan ini pula yang menjadikan orang-orang yang disempitkan rezekinya cepat masuk surga, karena tidak banyak hitungan. Apa nah anak dihitung, ya? Tidak ada yang ingin diwariskan, tidak ada yang ingin diwasiatkan, tidak ada. Ini Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi Islam adalah ajaran yang senantiasa pada tempatnya. Bukan berarti dengan miskin lebih dahulu masuk ke dalam surga, bukan berarti harus miskin semua, tidak. Kadang kaya adalah sebuah keutamaan apabila diletakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ayat 180. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ada pelajaran menarik di sini, Pak, bahwa kerabat terdekat bisa menghalangi kerabat lain dalam warisan. Disebut dalam hukum waris apa? Hukum mahjub. Mahjub. Mahjub itu artinya orang yang terhalangi dapat warisan karena ada keluarga yang lebih dekat. Maka dalam ilmu waris, mudah-mudahan kita ada waktu nantinya, ya, untuk belajar ilmu waris. Dalam ilmu waris ada orang-orang yang mendapatkan hukum mahjub. Kenapa? Karena mereka terhalang oleh orang-orang yang terdekat. Ya, terhalang oleh orang-orang yang terdekat. Demikian. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, tafadhal. Dari BBM. Nah. Dari Ummu Sabrina. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, jika seseorang meninggal mempunyai anak satu saja dan anak itu perempuan, hartanya hanya dihususkan untuk anak tersebut, tidak mau dibagikan kepada orang tua si mayit, hukumnya bagaimana? Iya. Kalau kita lihat ayat tadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, ya, Allah mengatakan wa in kanat wahidatan falahan nis, jika anak tersebut satu saja maka dia mendapatkan bagian setengah. Bagian apa? Setengah. Setengahnya lagi diberikan kepada siapa? Kepada namanya asobah. Asobah itu adalah pemilik sisa dari harta waris. Siapa mereka? Seperti paman, ya. Ibu dapat tersendiri, Pak. Ada bagian tersendiri, paman, seperti kakek. Nah, itu adalah asobah. Ahli waris dari lelaki yang tidak ada bagian warisan. Paham ya? Ahli waris dari lelaki yang tidak ada bagian warisan. Cuma di sini kita mempelajari ilmunya ya. Untuk ditanya tentang warisan secara langsung dapat bagian bagaimana, bagian bagaimana, saya anjurkan jangan ditanya di majelis ilmu, tanya ke pengadilan. Betul. Ini yang dilakukan oleh para ulama. Saya 5 tahun duduk sama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Setiap kali ditanya tentang tiga hal, pasti jawabannya raji'il mahkamah. Silahkan datang ke pengadilan. Padahal beliau tahu ilmunya. Seperti misalkan tentang waris, tiga hal ini ya. Waris, talak, sama satu lagi tidak ke pengadilan. Tapi beliau mengatakan is'al ghairi, tanya selainku. Yaitu tentang mimpi. Tiga hal beliau yang pertanyaan beliau tidak jawab. Yang pertama tentang ahli waris. Yang kedua tentang rujuk talak nikah dan semisalnya. Yang ketiga tentang takbir mimpi. Kata beliau, lastu mu'abbirar ru'ya. Aku bukan orang yang mentakbir mimpi. Silahkan tanya yang lain. Yang ketiga ini penyebab beliau tidak mau jawab. Kenapa? Karena di dalam takbir mimpi walau bagaimanapun ada semacam hal gaib dan beliau menjauhi akan hal itu. Meskipun bagi siapa yang mempunyai keahlian silahkan, seperti Nabi Yusuf alaihissalam dipersilahkan. Yang kedua, kenapa tidak beliau jawab dan disuruh pergi ke mahkamah? Yang kedua apa tadi? Rujuk talak. Kenapa suruh ke mahkamah? Karena permasalahan dengan kemaluan. Ya, ini halal kemaluannya atau haram sudah? Ketika sudah ditalak atau ketika masih boleh dirujuk. Dan itu tidak bisa didengar dari satu pihak. Harus didatangkan dua keluarga. Yang ketiga, ayat waris yang berkenaan dengan harta orang. Karena ketika kita hukumi, padahal ini harta adalah milik si fulan, kemudian karena hukum kita si fulan akhirnya tidak mendapatkan bagiannya, berarti kita mendzalimi orang. Nah, ini yang beliau takutkan. Makanya untuk pertanyaan-pertanyaan warisan secara spesifik, maka saya juga mengatakan raji'il mahkamah, pergi ke pengadilan agar kita tahu apa sebenarnya hak kita dan apa yang bukan hak kita. Adapun secara ilmu seperti itu, ya, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Tafadhal. Ya, ya. Barakallahu fikum. Waalaikum salam. Ustaz, sekitar 7 tahun yang lalu ada seorang nenek meninggal ya. Tidak meninggalkan harta yang banyak sih, cuman satu buah rumah. Dan nenek ini mempunyai banyak anak dan cucu. Nah, sampai sekarang rumah nenek itu tidak dijual atas kesepakatan mereka, karena dengan asumsi biar nanti seperti lebaran buat ngumpul gitu loh. Dan masih ditempatin sama paman yang tertua. Nah, apakah penundaan kan semestinya rumah ini mungkin dijual ya baiknya. Nah, apakah penundaan penjualan rumah ini sebuah kezaliman atau merupakan urusan yang belum selesai bagi nenek yang meninggal tadi? Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Maka jawabannya, sebuah kezaliman dari sang nenek jika neneknya tidak memberikan perintah untuk membagikan wasiat sepeninggal beliau. Seperti misalkan nenek mengatakan, kalau aku meninggal maka ini rumah cepat-cepat dibagi. Nah, semestinya seperti itu orang yang mau meninggal. Nah, beliau akan mendapatkan dosa kalau tidak mengingatkan atau malah bahkan mengatakan jangan dijual rumahku inilah, gasan ikam-ikam berkumpul. Nah, ini si nenek berdosa. pada saat itu. Karena membiarkan akan terjadi konflik di antara keluarga. Konfliknya di sini apa? Yaitu yang aturan ahli waris dapat warisan gara-gara wasiat nenek yang jangan dijual, jangan dibagikan, maka tidak mendapatkan warisan. Itu berarti menzalimi orang. Tidak boleh. Ustaz, ini kan wasiat nenek. Wasiat nenek itu lebih kalah dibandingkan ayat waris dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sang nenek tidak akan berdosa apabila dia telah mewasiatkan tapi ahli warisnya malah punya inisiatif sendiri tidak mau bagi. Ini ahli warisnya yang berdosa. Paham maksud saya? Ya, jadi kita membicarakan karena pertanyaannya apakah dosa atau tidak dosa sang nenek, maka sang nenek berdosa ketika tadi. Tidak berdosa ketika tadi. Berdosa kapan? Ketika memberikan wasiat, jangan dijual rumahku ini. Ini gasan ikan berkumpulan. Ketika setiap kali lebaran, ini peninggalan aku, biar kita tetap kumpul. Maka ini sang nenek berdosa. Kalau memberikan wasiat tertentu. Kalau tidak memberikan wasiat, malah ahli warisnya yang mereka bersepakat, maka ahli waris seluruhnya berbuat zalim. Kenapa? Karena hak orang lain ditahan. Dan ilmu Islam itu tidak dengan perasaan. Umak, kuburan ini belum kering lagi sudah membicarakan warisannya. Bukan masalah itu. Ya. Bukan masalah kita kerakusan harta. Tidak, akan tetapi di sana kalau tidak dibagikan terdapat kezaliman yang dilakukan terhadap orang-orang yang mendapatkan ahli waris. Ahli waris mereka mendapatkan haknya. Sebagaimana kita dapat uang, kemudian ditahan oleh orang lain. Bukankah yang menahan ini zalim, betul? Nah, seperti itu. Maka harus dibagikan. Dan dibagikan secepatnya. Kenapa dibagikan secepatnya? Karena kalau, misalkan ya, saya beri contoh. Ini warisan. Anggap warisan. Kemudian ada ahli waris, anak, kemudian orang tua, kemudian saudara, ya kan? Ini ahli waris, ahli waris. Kalau anak ini meninggal, dapatkan cucu. Ya. Si anak nih, ketika mayat yang meninggalkan warisan ini meninggalkan anak, ternyata sebelum dibagikan anaknya meninggal, maka turun kepada cucu. Ini kan hitungannya tambah rumit lagi. Ya. Paham Pak Rehos kan? Ini tambah rumit lagi. Makanya untuk tidak rumit, cepat-cepat apa? Dibagikan. Sebelum ini meninggal. Nanti kalau ini meninggal, turun ke cucu. Cucu ngaku-ngaku dapat harta waris. Kemudian kalau ini meninggal saudara, adanya keponakan, sepupu lawan ini, jadi bahwal lagi. Akhirnya terus seperti itu. Ya. Maka yang paling baik adalah yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Mim ba'dil wasiyah. Setelah diberikan wasiat, maka setelah itu langsung dibagikan warisan. Ya, jangan sampai terjadi kericuhan. Karena bagaimanapun Pak, siapapun orangnya, sesolih apapun, kalau sudah berhadapan dengan harta, susah. Itu sudah ditegaskan oleh Allah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, sesungguhnya manusia kecintaan terhadap harta itu sangat keras, sangat tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min mal labtagha salisan." Kalau seandainya anak manusia mempunyai dua lembah, dua gunung harta, dia akan minta yang ketiga, mencari yang ketiga. Tidak sedikit gara-gara warisan, keluarga yang asalnya bersatu, keluarga yang asalnya solid menjadi tercerai berai. Saling suudzon, saling hasad, dengki, dan macam-macam. Ya, wallahu a'lam. Nah, Kasih mic, Pak. Ya, sebentar ya, Pak. Bismillah. Barakallahu fiik, Ustaz. Afiq barak. Antara waris dan wasiat, Ustaz. Contoh kasus, Ustaz, ya. Seorang berwasiat kepada adiknya, artinya pamannya anak inilah, berwasiat sepertiga harta. Tapi qadarullah ternyata anak laki-lakinya itu meninggal, Ustaz. Apa hukumnya itu wasiat tetap lanjutkan atau jadi ahli waris, Ustaz, terhadap si paman itu, Ustaz? Karena anak lakinya meninggal juga, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya, kalau seandainya tetap diwasiatkan, maka seluruh keluarga yang berkaitan dengan si paman tadi atau anak laki-laki tadi, anaknya paman tadi, dapat, artinya keturunannya dapat wasiat itu. Ya, keturunannya dapat wasiat itu. Misalkan saya mewasiatkan kepada anak tiri saya, anak tiri ya misalkan, maka sang anak tiri ini meninggal, tapi dia punya anak lagi, maka terus dia dapat, terus maksudnya teruskan wasiat itu kepada yang terdekat dari keluarga yang diwasiati. Paham maksudnya? Maksudnya ini, Pak, Ustaz, anak laki itu meninggal. Jadi yang pamannya tadi yang seharusnya dapat wasiat, apakah jadi hukumnya di ahli waris atau gimana, Ustaz? Oh, anak laki-lakinya meninggal pamannya juga. Oh, masalah asobah ini berarti. Begini, kalau ada mayat meninggal, kemudian ada ahli waris, di antaranya ada anak laki-laki, otomatis dia dapat asobah. Betul? Paham sampai sini? Sisa dari harta yang dibagikan secara waris itu asobah. Nah, anak laki-laki ini meninggal, apakah pamannya dapat? Pamannya dapat, ya. Betul. Ya, dapat waris. Kenapa? Karena penghalang terbesar dari si paman, anak laki-laki sudah tidak ada. Akhirnya si paman yang dapat sisa dari harta waris. Walaupun wasiatnya yang lebih besar, tetap dihukum ahli waris hitungannya, Ustaz, ya? Iya. Ya. Si paman, karena sudah tidak ada yang menghalangi si paman, maka akhirnya si paman dapat. Begitu. Paham ya? Tafadhol. Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan Anda mengenai, kalau pendapat ketiga tadi kan setelah waris dibagi, baru wasiat juga dibagi, seperti itu, Ustaz. Setelah waris. Iya. Itu untuk wasiat itu sendiri nanti mengambilnya dari mana, Ustaz? Kalau misalkan waris sudah dibagi, kan berarti misal harta ada 100 dibagi semua sudah habis. Itu gimana, Ustaz? Apa enggak, di sana ada batasan untuk wasiat sepertiga. Sepertiga gitu. Diberikan dari kepada selain ahli waris. Jadi batasannya sepertiga, Ustaz. Iya, sepertiga. Misalkan ada duit 10 juta dari warisan. Sepertiganya berarti berapa? 3 juta sekian. Nah, 3 juta ini diambil, sisanya dibagikan kepada ahli waris. Itu pun juga setelah diberikan wasiat, setelah diberikan pembayaran hutang. Ya. Ayo kita bagi ahli waris, sekalinya si mayatnya berhutang banyak banar. Maka pada saat itu sudah terima apa adanya, ya, kuterima apa adanya. Kuterima engkau apa adanya. Artinya apa? Ternyata si mayatnya banyak hutang. Bayari hutang dulu sebelum bagi waris. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak dibayarkan hutangnya, si mayatnya kasihan. Dia akan tergantung dengan hutangnya. Ya, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.